Kita pernah mengadakan sholat Jumat pertama kali di masjid tersebut, karena masjidnya baru. Itu pun bukan membangun, membeli gereja yang terbengkalai, karena di sana izin ibadah boleh dipakai oleh ibadah agama apapun. Maka membeli gereja tadi untuk ibadah Jumat. Besoknya ada yang dipanggil dengan alasan tetangga komplain. Kenapa? Kenapa protes mereka? Suara aminnya mengganggu. Bayangkan adzan tidak boleh dikeraskan. Di dalam saja. Sudah selesai. Dituruti sama mereka karena memang bukan negeri mereka. Ternyata yang dikomplain aminnya mengganggu katanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Apalagi di Singapura. Lebih susah lagi kita cari masjid. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukur akan ditambah barakah negeri ini. Tetapi kalau kita kufur, na'udzubillah, akan dicabut barokahnya dan berubah menjadi bencana. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk bersama-sama berjamaah. Dan Allah katakan bahwa ini ciri khas kaum muslimin. Berbeda dengan orang-orang kafir musyrikin. Maka Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dan mereka saling bercerai-berai, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, dan masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Umat Islam tidak demikian. Mereka adalah masyarakat terpimpin. Kal jamalil anif idza quyidan qad. Seperti unta yang jinak diikat dimanapun dia terikat. Artinya mereka adalah orang-orang yang senang untuk diatur, senang tertib, senang damai. Ini kaum muslimin yang hakiki. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang yang memegang urusan kalian. Dan jelas dalam tafsirnya enggak ada perbedaan, enggak ada ikhtilaf, enggak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa ulil amri adalah dua, al-ulama wal-umara. Karena makna secara bahasa dari ulil amri adalah pemegang urusan. Pemegang urusan agama adalah ulama. Pemegang urusan dunia adalah penguasa. Maka mereka semua berkata, taatilah penguasa dan sabarlah bersama penguasa. Maka tentunya negeri yang mayoritas muslimin harusnya tenteram, aman. Seharusnya dalam keadaan stabil. Mengapa? Karena peran-peran kaum muslimin dalam stabilitas nasional, mereka sudah mengerti sejak awalnya ketika belajar Islam. Sudah tahu. Siapa yang enggak tahu ayat tadi, atiullah wa atur rasulullah ulil amri minkum. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Maka mereka yang memecah belah kaum muslimin, memecah belah agamanya dan memecah belah menjadi kelompok-kelompok, aliran-aliran. Lasta minhum fi syai, engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka. Rasulullah SAW dipisahkan, bukan golongan mereka. Rasulullah SAW bukan golongan orang yang memecah belah kaum muslimin dengan provokasi. Rasulullah SAW berlepas diri dari orang-orang yang memecah belah umat Islam dengan berbagai macam berita-berita hoax, dengan kedustaan, dengan tuduhan, dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang memecah belah kaum muslimin, apalagi sampai menumpahkan darah. Lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk golongan mereka. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah. Kalau diterjemahkan jamaah ini kebersamaan, tetaplah di dalam kebersamaan dalam satu pimpinan. Wa iyyakum wal furqah, dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid, karena syaitan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, sedangkan dia dari yang berdua lebih jauh, dari yang bertiga lebih jauh, apalagi dari yang 200 juta bersatu padu dalam satu pimpinan. Semakin jauh, semakin jauh. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Masih disebutkan oleh Nabi di akhir hadisnya, waman arada bahbuhatal jannah fa'alaihi bil jama'ah, siapa yang menginginkan bahbuhatal jannah, tengah-tengahnya surga yang paling istimewanya, yang paling tingginya, maka atasnya hendaklah menjaga jama'ah, hendaklah atasnya untuk tetap bersama jamaah. Jangan memisahkan diri, jangan memecah belah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jelaslah kaidahnya. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Asim rahimahumullah, bahwa al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab, kebersamaan itu rahmat, sedangkan perpecahan azab. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah kebersamaan, jagalah persatuan dan kesatuan kaum muslimin di negeri ini khususnya, dan secara umum persatuan negeri ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-jama'atul rahmah, karena dengan kebersamaan itu akan turun rahmat. Sebaliknya perpecahan akan membawa azab, akan membawa bencana, bahkan akan menyebabkan sebuah negeri hancur. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, disebutkan dalam beberapa ucapan para ulama bahwasanya satu orang namam bisa merusak lebih dari apa yang dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Afsadun namam au yusidun namam ashad au akthar mimma yufsidu sahir fis sana. Mengapa demikian? Tukang sihir itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, mereka memecah persatuan antara suami istri, jadi cerai dengan berbagai macam jimat-jimat pengasihan, dengan berbagai macam jimat-jimat yang mereka sebut dengan istilah-istilah mereka. Yang ini terpecah, yang itu terpecah. Itu tukang sihir. Betapa jeleknya tukang sihir. Cukup. Betapa jeleknya mereka sudah dipaham dalam sekian banyak dalil. Tetapi annamam yufsid akthar min dhalik, Namam, tukang adu domba, merusak lebih daripada apa yang dirusak oleh tukang sihir itu 1 tahun. Mereka merusak 1 tahun, berapa hasil rusakannya? Silakan lihat. Dan berapa yang dirusak oleh seorang namam? Provokator. Memanasi golongan yang ini untuk menyerang yang itu. Memanasi golongan yang sana untuk memerangi yang ini. Memanas-manasi sebagian umat Islam untuk memerangi umat Islam yang lain. Yang ini memanasi yang sana. Apa yang terjadi? Sebuah negara hancur. Orang yang datang ke Suriah hari ini akan berkata, dulu di sini ada Suriah. Mana sekarang? Sirna, hancur, hanya puing-puing. Maka menjaga stabilitas negeri ini adalah kewajiban kita bersama. Kewajiban seluruh kaum muslimin yang ada di negeri ini. Khususnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lebih sahih lagi, disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibn Abi Asim, disebutkan, man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggalkan ketaatan pada penguasa kemudian memecah belah al-jama'ah, merusak dan mengoyak kebersamaan, mata mitatan jahiliyah, dia akan mati dengan mati jahiliyah. Kata An-Nawawi rahimahullah, mati jahiliyah bukan mati kafir, tapi mati asian. Mati dalam keadaan bermaksiat, seperti kaum jahiliyah mati dalam keadaan tidak punya pemimpin. Apa bedanya masyarakat jahiliyah dengan masyarakat Islam? Ya jelaslah perbedaannya banyak. Taib sebutkan salah satunya. Disebutkan oleh para ulama, salah satunya masyarakat jahiliyah adalah masyarakat liar, tidak terpimpin. Siapa yang kuat dia yang menang. Itu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum turunnya Al-Quran, sebelum Islam. Maka terjadi perang suku, terjadi perang kabilah, terjadi pembunuhan, pembantaian, dan ada satu perang saja yang hanya disebabkan karena persaingan lomba balapan kuda sampai hampir 100 tahun tidak berhenti. Mereka saling mewariskan kebencian dan dendam. Jangan lupa mereka adalah musuh kalian. Mereka dulu pernah membunuh nenek moyang kita, maka bayarkan hutang nenek moyang kita pada mereka, harus lunas. Kapan berhentinya perang itu? Kapan berhentinya? Orang-orang semuanya berkata tidak mungkin akan bisa berhenti perang itu, karena sudah sekian turunan berlanjut terus. Orang mengatakan tidak mungkin. Ternyata dengan datangnya Islam, yang sana masuk Islam, yang ini masuk Islam, aman, tenteram. Walhamdulillah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Hingga ketika kembali mereka meninggalkan Islam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, semakin jauh, mulai terjadi kembali di sebagian tempat karena jauhnya mereka dari ajaran agamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dalam ayatnya, wadkuru ni'mat Allah, ingatlah nikmat Allah alaikum, id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya saling berperang, saling bertikai, saling membunuh, tetapi dengan nikmat dari Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Wa kuntum ala shafa hufatin minan nar fa anqadakum minha, dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka, Allah selamatkan kalian daripadanya. dua kenikmatan besar fi dunia wal akhirah, dengan agama, dengan syariat, dengan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tumbuh kebersamaan, ukhuwah, tidak liar lagi. Maka sejak itulah berpindah dari masa jahiliyah, dari orde-orde jahiliyah kepada orde Islam. Apa yang terjadi? Tidak pernah lagi mereka menjadi liar. Selalu ada pimpinannya Rasulullah. Setelah itu ada Abu Bakar, setelah itu ada Umar, setelah itu ada Uthman yang menjadi khalifah-khalifah Rashid, setelah itu ada Bani Umayyah ila akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan kaget dengan ucapan Rasulullah tadi. Siapa yang memisahkan diri dan memerangi kaum muslimin, memerangi penguasanya, mata mitatan jahiliyah. Bahkan dikatakan pula dalam hadis yang lain, man kharaja minal jama'ati qida shibrin, siapa yang keluar dari kebersamaan, siapa yang memisahkan diri dari kebersamaan, qida shibrin, sejengkal saja, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam di lehernya. Hatta yuraji'ahu, hingga dia kembali merujuk dan bergabung kembali bersama kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di akhir hadisnya sama dengan yang tadi, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mautatan jahiliyah, siapa yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan ketaatan pada penguasa, maka matinya mati jahiliyah. Mati seperti zaman jahiliyah, tidak punya pemimpin, mati dalam keadaan liar. Maka perbedaannya yang jelas, masyarakat muslimin, masyarakat terpimpin, masyarakat jahiliyah, masyarakat liar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sabarlah di atas ajaran agama, sabarlah di atas sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya ayyuhan nas, alaikum bitta'ati wal jama'ah. Nasihat dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud. Wahai manusia, hendaklah kalian taat dan hendaklah kalian tetap bersama jama'ah. Fa innaha hablullah alladhi amara bihi, itulah tali Allah yang Allah perintahkan. Itulah tali Allah yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, hendaklah kalian berpegang dengan tali Allah secara keseluruhan. Apa makna tali Allah? Di dalam tafsir ada dua makna dan kedua-duanya tidak bertentangan. Yang satu bermakna hendaklah kalian berpegang dengan agama ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Yang kedua, hendaklah kalian tetap bersama penguasa muslim. Wa injar, wa imbalam, walaupun mungkin punya kejelekan, walaupun mungkin punya kekurangan, kezaliman, selama mereka masih muslim, sabarilah. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan diperintahkan pula oleh para sahabatnya seperti Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau selanjutnya, wa innama yakrahun fil jamaah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Ketahuilah, apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah, bersama kebersamaan, lebih baik daripada apa yang kalian sukai tetapi bersama perpecahan. Subhanallah. Alhamdulillah, jelas kalimatnya dinukil dalam tafsir At-Tabari juz keempat halaman 13 dan juga diulangi penukilannya dengan nomor riwayat 7577. Al-Mu'jamul Kabir disebutkan juga di sana. Disebutkan pula dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan disebutkan oleh Adz-Dzahabi sahih. Benar apa kata Imam Hakim bahwa hadis ini sahih. Imam Hakim mensahihkan dan Imam Adz-Dzahabi membenarkan. Benar kata Imam Hakim bahwa itu sahih. Demikian pula disebutkan dalam kitab Al-Ibanah oleh Ibnu Battah rahimahullah. Ini barakallahu fikum kalimat yang alhamdulillah sangat jelas. Jangan kalian salah berhitung. Ingin menghilangkan satu kejelekan, tetapi kalian menghancurkan 1000 kebaikan. Kalian ingin menghilangkan satu kejelekan, tetapi kalian menghancurkan 1 umat. Berarti orang ini gak bisa berhitung berapa 1 tambah 1, dan berapa yang lebih banyak, 1 apa 1 juta. Tapi si pulan korban, hitung dengan jarimu. Jarinya belum habis, sudah selesai. Tetapi ketika terjadi chaos, kehancuran negeri, berapa? Tidak cukup dengan tangan, dengan kaki, tidak cukup. Harus dengan kalkulator. Sekian juta manusia terbunuh, sekian triliun kerugian, sekian... Ikhwani fiddina azakumullah. Sesungguhnya ini adalah hitung-hitungan sederhana. Seperti kalimat mana yang lebih besar, wahai anak SD, 1 dengan 10, dia bisa jawab. Apalagi kalau 1 dengan 1 juta, mana yang lebih besar? Lebih jelas lagi. Kalau tidak bisa jawab, berarti lebih dungu dari anak SD. Maka para ulama bukan penakut, bukan pengecut. Ketika mereka menyatakan sabar, sabar, sabar, bukan karena takut, bukan karena pengecut. Mereka menghitung, mereka melihat akibatnya yang lebih besar, lebih besar, lebih mengerikan. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditangkap dan dipenjara dalam keadaan tidak salah. Bagaimana mungkin dikatakan salah? Dia menyatakan sunnah bahwasannya ucapan Allah bukan makhluk. Al-Quran ini benar-benar ucapan Allah. Ditangkap. Tetapi ketika kaum muslimin diwakili oleh tokoh-tokohnya para fuqaha. Bayangkan, bukan orang biasa. Fuqaha Ubad Baghdad. Fuqaha dari Baghdad. Datang kepada Imam Ahmad ke penjaranya. Ya Imam, apakah kita tidak melawan? Apakah kita tidak melawan? Beliau menjawab dengan apa yang ditulis dalam sejarah, dalam sekian riwayat ma'ruf masyhur. La, jangan. La aqulu bidzalik. Aku tidak berpendapat seperti itu. Ad-dam, ad-dam, darah, darah, dimaul muslimin, dimaul muslimin, darahku muslimin, darahku muslimin. Jangan, aku tidak sependapat dengan kalian. Padahal beliau yang sakit. Beliau yang tersiksa di penjara, beliau yang dicambuk, beliau yang diinjak-injak di dalam karpet. Diriwayatkan beliau dikulung dalam karpet, kemudian diinjak-injak oleh mereka. Imam Ahmad rahimahullah. Dan dicambuk, dilecuti. Tapi ketika ditanya apakah kita lawan saja, jangan, jangan. Matematikanya 100. Beliau tahu kalau sampai kalian melawan, tentunya masyarakat muslimin yang tidak paham, tetapi karena dia pegawai, dia tentara, dia orang penguasa, akan ikut semua bersama penguasa. Padahal mereka gak ikut-ikutan sesungguhnya. Mereka masih muslimin, sholat dan puasa. Kemudian berperang dengan kaum muslimin, korbannya seluruhnya kaum muslimin dari dua belah pihak. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula apa yang terjadi pada beberapa ulama yang lain ketika mereka ada yang mencerca Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi adalah orang yang kejam, bawahannya Yazid bin Muawiyah, penguasa yang zalim. Dan disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf dalam sejarah zalim, tapi muslim. Kalau berkhutbah dia akan berkata, aku melihat kepala-kepala yang ranum yang siap dipetik. Fulan ibni fulan, fulan ibni fulan, fulan ibni fulan, maju ke depan, dipenggal di hadapan umum. Bagaimana kira-kira? Apakah penguasa kalian sekejam itu? Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada yang mencercanya, dijawab dan diingatkan oleh seorang ulama dengan kalimat la tasubbu. Jangan cerca dia, jangan laknat dia. Bisa jadi dia dalam salatnya menyatakan Allahumma ighfirli fa ghafaralah. Karena muslim mesti salat. Dan kalau salat mesti akan berkata Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Kalau salat mesti setelah assalamualaikum astagfirullah astagfirullah. Kalau diampuni oleh Allah, berarti engkau mencerca orang yang sudah diampuni oleh Allah taala. Karena Yazid yang menyuruhnya, Hajjaj bin Yusuf ketika membunuh tadi dengan alasan yang kata mereka syar'i. Apa itu? Pemberontak. Subversif. Saya dengar kamu ikut bersama pemberontak. Penggal dia. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, waqatilul lati tabghi. Padahal tidak demikian keadaannya, bahkan ada ulama yang ikut terbunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf. Tetapi apa jawabnya? La tasubbuh. Jangan cerca dia, jangan laknat dia. Bisa jadi dia dalam salatnya menyatakan Allahumma ighfirli, kemudian Allah ampuni. Kembali kepada pembahasan kita, ikhwani fiddin barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam mereka-mereka yang keluar memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan ancaman-ancaman mata mitatan jahiliyah, diancam engkau bukan golongannya, aku bukan golongan mereka. Wa innama yakrahun, apa yang tidak kalian sukai bersama kebersamaan tadi, bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kau sukai tetapi bersama perpecahan. Dan ini barakallahu fikum, biasanya kalau sudah terjadi baru berkata iya. Masa begitu? Tidak bisa, kita harus rubah, kita harus ganti, kita harus begini, kita harus begitu, ila akhirnya. Ternyata setelah lihat yang terjadi, enggak bisa direm. Terus yang ini menumpahkan darah yang sana, yang ini membakar yang sana, ila akhirnya sampai hancur, bingung bagaimana menghentikannya. Sampai orang keluar dari rumahnya, tiba-tiba dia membunuh orang. Kenapa kamu bunuh dia? Enggak tahu. Kok bisanya enggak tahu kamu bunuh? Saya khawatir dia bunuh saya. Ini namanya zaman fitnah, zaman kekacauan, zaman chaos. Dia lihat tangannya orang tadi, ini kelompok mana ini? Begitu dia gerak, padahal mau membenarkan bajunya mungkin, langsung dia bunuh. Takut ambil senjata nembak saya. Itu terjadi barakallahu fikum, bukan tidak terjadi. Di Sudan terjadi. Pengakuan mereka demi Allah, aku membunuh orang dalam keadaan aku tidak tahu kenapa bunuh dia. Hanya aku takut kalau dia bunuh saya. Apakah ada yang suka negeri yang sudah kacau seperti itu? Apakah ada yang senang? Enggak ada. Yang senang hanya orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang berpura-pura Islam. Kafir dia, tetapi berpura-pura Islam, ingin memecah belah kaum muslimin, ingin menghancurkan negara yang bernama Indonesia, dan ingin memecah belah mereka agar mereka semuanya saling berperang, saling membunuh, saling membakar, saling menghancurkan, dan mereka tersenyum akan membangun kehendaknya di atas puing-puing kaum muslimin, di atas bangkai-bangkai kaum muslimin. A'udzubillah min dzalik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah perintah untuk berjamaah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk taat. Karena komunitas tanpa pemimpin kacau. Tidak mungkin sekumpulan kaum muslimin tanpa ada penguasa. Maka Rasulullah SAW pun menyatakan seperti dan sesuai, semakna dengan apa yang Allah katakan, ati'ullah wa atu'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata Nabi, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah, wa man yuti'il amir faqad ata'ani, wa man ya'sil amir faqad asani. Siapa yang mentaati aku berarti mentaati Allah. Di siapa yang bermaksiat kepada aku berarti bermaksiat kepada Allah. Siapa yang mentaati penguasanya berarti dia mentaati aku, kata Nabi. Dan siapa yang menentang penguasanya berarti dia menentang aku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sudah tahu, sudah bisa memperkirakan jawaban-jawaban mereka yang tidak mau dinasehati dengan nasihat ini. Masih jawabannya, tapi penguasanya begini, tapi penguasanya begitu. Maka saya bacakan hadis berikutnya. Kata Nabi, yakunu umara'u talinu lahumul julud. Akan muncul nanti penguasa-penguasa yang kulit kita lembut, tapi hati tidak tentram. Artinya tidak ada yang dihukum, tidak ada yang dicambuk, tidak ada yang dibunuh. Tapi hati tidak tentram, tidak aman. Dengan kata lain, penguasanya lemah. Sumayakunu umara. Kemudian datang penguasa-penguasa. Tashma'izzu minhumul qulub. Akan muncul nanti penguasa yang hati gemetar ketakutan. Bulu kuduk berdiri. Taksya'iru minhumul julud. Berkata sahabat atau salah satu sahabat, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja penguasa yang seperti itu kejamnya? Qala la, ma aqamu fikumus salah, jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Demikian pula hadis yang sejenis, yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan akan datang nanti umara qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil insi, hati-hati mereka hati-hati setan tetapi di dalam tubuh-tubuh manusia. Sama para sahabat ketakutan, ya Rasulullah, apakah afalanunabidhuhum bisayf, apakah tidak kita sikat saja dengan pedang-pedang kita? Dijawab, jangan, selama mereka masih menegakkan sholat. Kalau masih menegakkan sholat berarti masih muslim. Kalau masih muslim berarti masih mengucapkan astagfirullah, masih mengucapkan rabbighfirli warhamni, masih mengucapkan doa kepada Allah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kalau begitu bagaimana? Masa penguasa begitu kita tidak boleh melawan? Sabar. Apa maknanya sabar? Sabar maknanya kita tetap dalam garis-garis sunnah, dalam garis-garis syariah. Kita tetap di dalam perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk tidak memeranginya karena mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. La yahillu damu imri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Illa bi ihda thalath. Itu pun hukuman yang berhak adalah penguasa. Seorang yang pernah menikah berzina dirajam oleh penguasa. Seorang yang membunuh dibunuh qisas oleh penguasa. Dan seorang yang keluar dari Islam sebagai murtad dibunuh oleh penguasa. Itu pun setelah istitabah, setelah diminta taubat 3 hari. Yustatab 3 ayam wa intaba wa illa duribat unuquh. Diminta taubat 3 hari, kalau mau taubat alhamdulillah, kalau tidak maka dipenggal lehernya oleh penguasa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, negeri akan kokoh, negeri akan aman tentram terjaga stabilitasnya jika masyarakat musliminnya berpegang dengan hadis-hadis ini dan mereka sabar di atas sunnah. Tapi kita jengkel marah. Siapa yang tidak marah dengan kedoliman-kedoliman? Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk sabar dan membacakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun. Ketika kaum muslimin bersama Rasulullah SAW mau masuk ke Mekah untuk ibadah, untuk haji dan umrah, bukan untuk mengacau, bukan untuk berperang, ibadah, dihalangi oleh Quraisy. Tetapi barakallahu fikum, ketika para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kita lawan saja mereka, kita perangi saja mereka. Jangan, kata Nabi. Bukan karena mereka bukan musyrikin, mereka musyrikin kufar. Tetapi bulan itu bulan haram, bulan suci. Tanah tersebut tanah haram, tanah suci. Tidak boleh dilanggar. Maka Nabi membacakan ayatnya dalam Al-Quran. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Saya ulangi ayatnya. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum menyebabkan kalian tidak adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. I'dilu, bersikap adillah. Karena itu adalah aqrab littaqwa, lebih dekat kepada ketakwaan. Apa maknanya adil? Adil adalah tetap di atas hukum-hukum Allah. Kalau itu bulan suci, jangan dilanggar. Kalau itu tanah suci, jangan dilanggar. Kalau Allah sudah turunkan kuffu aydiyakum, jaga tangan-tangan kalian. Ya jaga tangan-tangan kalian. Walaupun para sahabat sudah marah, ditahan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka termasuk keadilan adalah untuk tidak menumpahkan darah-darah yang haram untuk ditumpahkan. Walaupun marah, walaupun jengkel, walaupun kita sangat bencinya, tapi ketika kita akan berbuat sesuatu yang menumpahkan darah, kita ingat mereka masih muslimin, tidak halal darahnya. Ditahan. Ini namanya adil. Maka yang namanya muslim, yang namanya seorang pengikut sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, adalah orang yang istiqomah di atas sunnah dan mempertahankan al-jamaah. Tidak memecah belah al-jamaah dan tidak menyelisihi sunnah. Walaupun emosinya, walaupun marahnya sudah meluap di hatinya, ditahan. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Adapun mereka yang berjalan dengan emosi, berjalan dengan kemarahan, pokoknya saya harus melampiaskan, kami harus melampiaskan kebencian kami, maka berarti orang ini bukan ahlu sunnah, tapi ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, pengikut kemarahan pribadinya, pengikut kejengkelan hatinya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berpesan ketika para sahabat memintanya, fa'usina, ya Rasulullah, berikan pada kami pesan-pesan wasiat. Nabi menyatakan, usikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyyun mujadda. Aku pesankan pada kalian untuk bertakwa pada Allah dan untuk tetap sabar bersama penguasa kalian, walaupun penguasanya adalah bekas turunan budak dari Ethiopia yang hitam dan terpotong hidungnya. Ditunjukkan oleh Nabi kejelekan-kejelekan tadi, tetapi menyatakan tetaplah bersama penguasa kalian. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk sabar. Ini peran seorang muslim untuk menjaga stabilitas negeri ini adalah dengan sabar di atas sunnah. Maknanya sabar di atas sunnah barakallahu fikum adalah tetap di dalam hikmah. Jangan-jangan ekstrim dan jangan ekstrim. Termasuk sabar adalah sabar di atas perintah dari Allah dan Rasulnya, jangan berlebihan. Yang dikatakan sabar di dalamnya termasuk tetap dalam al-hilm. Jangan terbawa emosi. Tetap dalam hitungan syariat. Demikian pula termasuk sabar, sabar dengan kekurangan penguasa dan tidak memberontak atau melawan dengan pedang-pedangnya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang berat. Paling berat menahan emosi. Bahkan kalau kita sudah emosi, rasanya musuh kita itu inginnya kita potong-potong kecil-kecil, ya, saking jengkelnya. Tetapi seorang mukmin punya kekang. Seorang mukmin punya kekang, yaitu syariat. Kesana, kesini, jangan kesini. Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti kepuasan hawa nafsunya, tidak. Tetapi mereka terbimbing, diarahkan oleh Quran wa sunnah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang enggak ada yang meragukan, seorang pun ulama yang meragukan kesahihannya. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya sesuatu yang dia benci, yang dia tidak suka, maka sabarlah. Hadis kedua yang juga dalam Bukhari dan Muslim, Bukhari dengan nomor hadis 3581, Muslim dengan nomor hadis 1850 atau 45. Qala amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talaqawni. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh amma ba'd, sesungguhnya kalian pasti akan melihat nanti penguasa-penguasa yang melakukan atharah. Atharah adalah mementingkan pribadinya, tidak memberikan hak pada rakyat. Atharah adalah kecurangan, mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan rakyatnya. Korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya, itu semua atharah. Satarawna ba'di atharah, kalian akan melihat setelahku atharah. Fasbiru, sabarlah. Hatta talaqawni, hingga kalian bertemu aku. Dalam riwayat, hingga kalian bertemu aku di telaga Haum. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, nasihat Rasulullah SAW pasti baik. Jangan ragu. Lu nanti begini, nanti begitu. Jangan kalian su'udzon dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kalian melanggar sunnah ini, yang terjadi mesti adalah kejelekan, kehancuran, musibah-musibah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa dikira tidak ada orang-orang kafir di luar sana yang hasad kepada negeri ini? Apa dikira tidak ada orang-orang kafir di luar Indonesia sana yang menginginkan kehancuran negeri yang mayoritas muslimin ini? Negeri yang masya Allah hijau, negeri yang aman, barakallahu fikum, relatif aman. Ya, tapi ada begini. Iya, tetapi saya katakan relatif aman. Kalian bisa bekerja, bisa belajar, bisa bermajlis dalam majlis ilmu, kalian bisa beribadah, kalian bisa. Memang kadang-kadang kenikmatan itu kalau ada pada diri kita belum terasa. Ketika dicabut baru terasa. Ternyata kemarin itu nikmat. Seperti orang yang sehat, lupa kalau dia sedang di atas kenikmatan. Sampai ketika dia berbaring di rumah sakit gak bisa apa-apa, Baru dia berkata, betapa nikmatnya kemarin ketika sehat. Saya khawatir ketika kita melupakan kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini, tiba-tiba Allah cabut menjadi sebuah petaka, musibah, kehancuran negeri, pertumpahan darah, dan seterusnya, kemudian kalian baru berpikir, betapa nikmatnya kemarin. Terlambat kamu. Karena sudah hancur. Harus dibangun sekian puluh tahun lagi. Harus dikembalikan sekian lama. Tidak bisa begitu saja kembali. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Mereka yang membakar gedung, mereka yang merusak pasar, mereka yang bakar pasar, emang siapa yang rugi? Ya mereka sendiri. Mau belanja ke pasar, oh iya pasarnya udah saya bakar sendiri. Mau ke toko, oh iya orangnya udah pada ngungsi. Mau ngurus sesuatu, oh iya gedungnya sudah saya bakar. Kacau. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum dicabut kembali kenikmatan itu, syukurilah. Itu mukadimah saya sebelum kita bicara tadi. Syukurilah apa yang sudah kita dapatkan dari Allah di negeri ini, yaitu kemudahan dalam beribadah, kemudahan dalam bertijarah, kemudahan dalam hidup ila akhirnya. Oh, ada kekurangan-kekurangannya? Ada. Sabar. Mereka-mereka yang mampu untuk menasehati penguasa berkewajiban untuk menasehatinya dengan cara-cara yang diajarkan dalam sunnah. Menyampaikan pada mereka sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, man yansah lidi sultanin falyakhud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka datangilah secara pribadinya. Fa in sami'a minhu fadak. Kalau dia mendengar nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Wa illa fala alaik. Kalau ternyata tidak mau mendengarkan nasihatmu, bukan salahmu. Kamu sudah menyampaikan. Kemana ayat yang sering kita baca, wa ma alaika illa al-balagh wal balaghul mubin? Tidak ada kewajiban atasmu kecuali penyampaian yang jelas. Sampaikan. Adapun mereka tidak melakukan, ya Allah, aku sudah sampaikan pada mereka. Niscaya Allah yang akan memperhitungkan, mengadabnya di dunia atau di akhirat atau di kedua-duanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Anas bin Malik, nahana kubara'ana, bahwa pembesar-pembesar kami melarang kami untuk mencerca penguasa, berkhianat pada penguasa, dan membenci penguasa. La tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Fa innal amra qarib. Kata Anas bin Malik, tidak mengataskan dirinya sendiri, tetapi mengatasnamakan para sahabat. Nahana kubara'ana, melarang kami, pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat. Min ashabi Rasulillah, dari para sahabat Rasulullah. La tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki di hadapan umum penguasa kalian. Jangan kalian mengkhianati penguasa kalian. Wattaqullaha wasbiru, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Bertakwa kepada Allah artinya tetap di atas ketakwaan, di atas syariat. Sabar artinya jangan terbawa emosi, jangan terbawa amarah. Nanti akibatnya runyam. Seperti seorang yang suami yang marah sama istrinya. Banting sana, banting sini, pecahkan sana, pecahkan sini, sampai hancur rumahnya. Setelah itu melamun, kenapa saya hancurkan rumah saya sendiri? Mungkin benar beberapa orang yang berkata, amarah itu gila sesaat. Amarah itu gila sesaat. Karena setelah itu dia menyalahkan dirinya. Kenapa barang bagus seperti ini saya pecahkan sendiri? menyesal. Dia yang ngomong tadi adalah dia yang mecahkan tadi. Apakah orang yang berbeda? Orang yang sama, hanya saja yang tadi sudah dikuasai emosi, sekarang sudah sembuh, baru berpikir sehat. Tetapi ini skupnya lebih besar, maka ancamannya dari Allah dan Rasulnya lebih besar, yaitu bukan rumah yang kecil, tetapi rumah dalam bentuk negara. Jangan kita rusak sendiri, jangan kita hancurkan sendiri, kita jaga bersama-sama. Ini peran seorang muslim terhadap negerinya, agar terus terjaga stabilitasnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, madhabu ahli al-hadith tarkul khuruj bil qital. Madhab ahli al-hadith adalah tidak memberontak, memerangi penguasa atau raja atau apapun namanya yang muslim. Wasabr ala dhulmihim, dan sabar terhadap kedzaliman mereka. Hatta yastariha barrun au yustarahu min fajir. Saya ulangi ucapan beliau, bahwa madhab ahlul hadith, madhab ahlul sunnah adalah tidak melawan penguasa, tidak memberontak kepada penguasa yang muslim. Disebutkan di sini al-muluk, dan sabar, tidak memberontak dan sabar terhadap kekurangan dan kedzaliman mereka. Sampai kapan? Hatta yastariha barrun, hingga istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Hingga istirahat orang yang baik, yaitu meninggal, atau diistirahatkan dari orang yang jelek, Allah wafatkan dia, selesai urusan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata An-Nawawi, tokoh besar dari madhab Syafi'i rahimahullah, wa ammal khuruj ala wulatil umur, adapun memberontak kepada para penguasa dan memerangi mereka, faharamun bi ijma'il muslimin. Adapun memerangi penguasa muslim, hukumnya haram dengan kesepakatan ijma' seluruh kaum muslimin. Dan saya kira mayoritas kaum muslimin di Indonesia bermadhab dengan madhab Syafi'i. Dan ini ucapan tokoh besarnya dari madhab Syafi'i, yaitu An-Nawawi rahimahullah. Masih belum selesai ucapan beliau, saya lanjutkan. Faharamun bi ijma'ul muslimin wa in kanu fasaqah zalimin. Memerangi penguasa tidak halal, haram dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, walaupun fasaqah, fasik. Zalimin, walaupun mereka zalim. Wa ajma' ahli sunnah annahu la yan'azil sultan bil fisqi. Dan sepakat ijma' seluruh ahli sunnah bahwa sultan, penguasa tidak dilepas, tidak diturunkan dengan paksa karena satu kefasikan. Tidak. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya dalam hadis-hadis tadi disebutkan selalu dengan kalimat ma aqamu fikumus salah, ma aqamu fikumus salah. Selama mereka menegakkan salat, selama mereka menegakkan salat. Artinya itu ciri-ciri yang jelas. Tapi bagaimana kalau munafik? Ya Rasulullah, kalau kita tanyakan pada Rasulullah SAW, bagaimana kalau munafik? Rasulullah SAW pernah disakiti oleh munafik, bukan sekali. Yang pertama, ketika dalam perang Tabuk, ada munafikin yang berkata, undur qurra'una haula arghabu butunan wa ajbanuna 'inda al-liqa, lihatlah pembaca-pembaca Quran kita. Ini Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka paling rakus dalam makan, paling penakut dalam perang, katanya. Astagfirullah, astagfirullah. Maka dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, orang ini bilang begini, bilang begitu. Orang tadi mengejar Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, aku cuma main-main, aku tidak serius. Maka turun ayat yang dibacakan saat itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian menjadikan bahan olok-olok, bahan senda gurau? La ta'taziru, jangan cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Tetapi barakallahu fikum, ketika ada yang berkata, ya Rasulullah, biar aku bunuh dia, kata Nabi, jangan. Mengapa? Karena dohirnya muslim. Dohirnya muslim. Kalau dibunuh, orang di luar akan berkata, lihat Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Ikhwani fidina azakumullah. Sudah banyak yang lihat jam. Jadi saya ikut lihat jam. Ada satu lagi. Kalau masih ada waktu sedikit. Ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang, dan beliau seorang Rasul yang tidak mungkin berbuat sesuatu kecuali dengan wahyu, dibagikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kebetulan dari Quraisy. Kebetulan dari Quraisy. Dikira nepotisme, mementingkan golongannya sendiri. Dibagikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari Quraisy di pada perang Hunain. Tiba-tiba ada orang yang menuduh Rasulullah SAW nepotis. Ya Muhammad, i'dil, dengan mata melotot, dengan urat leher yang menggelembung, menyatakan i'dil, muka memerah. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil, innaka lam ta'dil, engkau tidak adil. Yani menganggap Rasulullah membaginya hanya untuk orang-orang Quraisy saja, golongannya sendiri. Maka Rasulullah marah, bukan tidak marah. Nabi marah dan menyatakan, "Faman ya'dil in lam a'dil?" Siapa yang adil kalau Rasulnya tidak adil? Kalau Rasulullah SAW dituduh tidak adil, siapa yang adil? Maka sahabat kembali berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Nanti mereka akan berkata bahwa Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Sabar. Sabar Rasulullah SAW. Padahal disakiti hatinya. Rasulullah SAW berkata, rahimallahu Musa, faqad udhiya bi akthar min dhalik fasabar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, rahimallahu Musa, faqad udhiya, atau dalam riwayat faqad ubtuliya bi ashadda minha fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Musa disakiti lebih dari ini, tapi beliau sabar. Musa juga banyak diganggu oleh Bani Israel dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi diperingatkan oleh Nabi, bukan dibiarkan hurran taliqa, bukan dibiarkan orang tadi bebas merdeka tanpa ada peringatan, tidak. Rasulullah SAW memperingatkan, hati-hati dari model manusia yang seperti ini. Saya khruju min di'di'i hadha qawmun yaqiruna salatakum bisalatihim. Akan muncul satu kaum dari turunan model orang yang seperti ini. Satu kaum yang puasanya mengalahkan puasa kalian, solatnya mengalahkan solat kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati kerongkongannya. Dalam riwayat disebutkan, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan, mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Justru umat Islam yang dibunuh oleh mereka dan diperangi oleh mereka. Sehingga dijuluki oleh para ulama tokoh munafik tadi dengan cikal bakal khawarij, pemberontak yang tidak pernah puas pada penguasanya, jangankan penguasa sekarang. Uthman ibn Affan mereka tidak puas, jangankan Uthman ibn Affan, Rasulullah dia tidak puas. Siapa dia? Dul Khuwaisirah tadi. I'dil, bersikap adillah engkau, engkau penguasa yang tidak adil. Astagfirullah, astagfirullah. Berarti sifat-sifat ini warisan dari munafik kepada para pemberontak di zaman Uthman, diwariskan lagi kepada khawarij yang berikutnya, ila akhirnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berfikirlah panjang ke depan dan berfikirlah dengan berfikir luas, tidak berfikir sempit hanya pada dirinya dan saya. Karena saya digusur, saya harus perangi. Digusurnya untuk apa? Untuk bangun rumahnya dia? Untuk jalan kalian sendiri? Untuk jalan kita sendiri? Untuk jalan masyarakat secara umum? Kebetulan rumah kamu yang tergusur. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ala kulli hal, itu semua sesungguhnya bisa diurus, bisa diselesaikan dengan sesuatu yang lain selain memerangi, memberontak, mencaci maki dan memprovokasi. Saya enggak merangi. Saya juga enggak mengucapkan apa-apa. Cuma saya tulis di internet betapa tidak layaknya orang ini untuk memimpin. Ya sama, bahkan engkaulah berarti kuncinya. Karena tulisanmu mereka semua bangkit memberontak. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu kalau urusan dari atas ke bawah, rakyat kepada penguasa, penguasa pada rakyatnya. Sesungguhnya yang kita bicarakan bukan hanya itu. Yang namanya stabilitas juga antara satu kaum dengan kaum lain, sesama rakyat. Antara kelompok dengan kelompok lain juga sama. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah hanya karena masalah perbedaan pemahaman, padahal mereka semua muslimin. Memang kalau berbeda paham berarti halal darahnya? Astagfirullah, astagfirullah. Apalagi kaitannya dengan masalah turunan. Oh, ini bukan dari turunan Ningrat, ini bukan dari turunan sana, ini bukan dari turunan ini, bukan dari suku ini, suku itu. Lebih parah lagi. Apa kaitannya? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sesi kedua bismillah taala kita akan bahas sedikit fitnah dari munafikin yang biasanya mereka adalah utusan-utusan dari orang kafir di luar sana yang selalu memprovokasi kaum muslimin untuk berpecah belah, untuk saling berperang, untuk saling membunuh dan kemudian hancurlah negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah pada kita dan seluruh kaum muslimin dan menjadikan negeri ini negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.